Belum berhasil taklukkan hatinya. Besok coba lagi, tak akan menyerah. Sesuka itu aku dengan dia bertahun lamanya. Berikan semua yang dia damba atas nama cinta. Jadi tamparan di dada. Besok coba lagi, jadi tak bermakna. Sesuka itu aku dengan dia bertahun lamanya. Mendengar kabar tentang dia sudah memilih cinta. Suka itu ku padanya.